Mari basane kripik gedang godo ketelo. Maksudnya? Titik dang nek podo roto. Iya iya iya iya iya. Ajeng pundutanipun menapa?